Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajuzul mufaraqah bila udrin ma'al karohah. Diperbolehkan mufaraqah. Mufaraqah itu makmum yang memutuskan untuk berpisah dengan imam. Jadi makmum yang berpisah dengan imam itu hukumnya boleh jawaz dengan tanpa udzur, namun hal itu hukumnya makruh. Jadi kalau mufaraqah dilakukan tanpa ada sebab, tanpa ada uzur yang menuntutnya, itu hukumnya makruh. Oleh karena itu fatufawitu fadilatal jamaah, mufaraqah bisa menghilangkan keutamaan jamaah. Jadi kemakruhan yang timbul sebab mufaraqah tanpa udzur ini bisa menghilangkan keutamaan jamaah yang memiliki keutamaan 27 dibandingkan sholat sendiri. Wal mufaraqatu bi udrin, mufaraqah yang dilakukan sebab udzur, contoh udzur kamu rakhisi tarki jamaah, seperti hal-hal yang memperbolehkan meninggalkan jamaah. Jadi nanti akan ada penjelasan tentang sesuatu yang memperbolehkan meninggalkan jamaah ya. Contohnya seperti sakit, menahan kencing atau berak dan lain-lain. Wa tarkihi sunnatan maksudatan. Dan contoh yang lain misalkan imam, jadi dhamirhi ini kembalinya ke imam ya. Jadi dhamirhi kembali ke imam. Imam meninggalkan sunnah yang maksudah, sunnah yang dituju ya, sunnah yang menjadi maksud dari sholat. Contoh sunnah yang maksudnya adalah kata syahud di awal, seperti tasyahud awal, wakunutin dan berkunut, wasuratin dan membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah, wa tatwilihi wa bil makmumi du'afun au syughlun. Dan contoh yang lain adalah imam yang memanjangkan sholat sedangkan makmumnya memiliki kelemahan atau kesibukan. Jadi makmumnya lemah atau sibuk sedangkan imamnya sholatnya lama. Ini juga termasuk hal-hal yang kategori uzur ya, uzur yang memperbolehkan mufaraqah. Mufaraqah yang dilakukan dengan uzur itu latufawitu fadilatha, tidak menghilangkan keutamaan jamaah. Jadi kata latufawitu ini khobar dari mufaraqah bi udrin ya. Ini mubtada' kemudian khobarnya latufawitu. Wa qad tajibul mufaraqah, terkadang hukum mufaraqah wajib. Terkadang hukumnya wajib. Contoh keadaan yang wajib adalah ka'an arodo mubtilun di sholati imamihi, seperti ada hal-hal yang membatalkan sholat yang datang kepada imam. Jadi di tengah-tengah sholat imamnya batal, maka makmum diharuskan mufaraqah ya, karena imamnya sudah tidak berada di dalam sholat. Waqat alimahu, jadi ada sesuatu yang membatalkan sholat dan makmum mengetahuinya. Jadi fa'ilnya alima ini kembali ke makmum dan dhamirhu ini kembalinya ke mubtil ya. Kalau demikian maka fayalzamuhu niyatuha fauran, makmum harus niat mufaraqah secara langsung. Wa illa, bila tidak dilakukan batalat, maka sholat makmum batal. Wa illam yutabi'hu, walaupun tidak mengikuti imam. Jadi makmum yang mengetahui bahwa imamnya batal, bila dia tidak mufaraqah dengan seketika walaupun tidak mengikuti gerakan imam, maka sholatnya batal. Hal ini ittifaqon, telah disepakati oleh ulama, kama fil majmu', seperti penjelasan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Aduh, ini mohon maaf ya. Waktu droku jama'atun ini sekarang membahas tentang mendapatkan keutamaan jamaah ya, mendapatkan jamaah. Watadraku jama'atun, sholat jamaah bisa didapatkan fi ghairi jum'atin, selain jamaah sholat jum'at. Ay fadhilatuha lil musalli, jadi yang dimaksud kata jamaah ini adalah keutamaannya. Jadi keutamaan jamaah bagi orang yang sholat bisa didapatkan malam yusallim imam, selama imam belum salam. Jadi selama imam belum mengakhiri sholatnya, maka seseorang masih bisa mendapatkan keutamaan jamaah. Ay lam yantik bimimi alaikum fit taslimatil ula. Maksud dari imam belum salam adalah belum mengucapkan huruf mim di kata alaikum di salam yang pertama. Jadi andai kata imam sudah membaca atau mengucapkan salam tetapi belum mengucap mimnya, itu masih bisa mendapatkan keutamaan jamaah bagi orang yang bermakmum kepadanya. Wa illam yaq'ud ma'hu, walaupun makmum yang baru datang belum sempat duduk bersama dengan imam. Jadi makmumnya baru takbir, imamnya sudah salam. Walaupun demikian tetap fadilah jamaah bisa didapatkan. Penggambaran makmum yang tidak duduk bersama imam adalah bi ansallama akibat taharrumihi. Gambarannya adalah imam salam beriringan dengan takbiratul ihram makmum. Jadi setelah makmum takbiratul ihram, imamnya langsung salam. Mengapa hal itu bisa menghasilkan keutamaan jamaah? Li'idrokihi ruknan ma'hu, karena makmum sudah menemui rukun bersama dengan imam. Makmum sudah menemukan satu rukun bersama imam, yaitu rukun makmum adalah takbiratul ihram tadi ya. Fayahsululahu jami'u thawabiha, maka bila makmum sudah mendapatkan keutamaan jamaah, dia mendapatkan semua pahala jamaah. Fayahsululahu jami'u thawabiha wa fadluha, dan juga selain mendapatkan pahala juga mendapatkan keutamaan jamaah. Lakinnahu duna fadliman adrokaha kullaha, akan tetapi pahala dan keutamaan yang didapatkannya jumlahnya di bawah keutamaan seorang makmum yang berjamaah dari awal ya, yang mendapatkan semua jamaah. Jadi tentunya makmum yang hanya mengikuti imam di akhir sholatnya saja, itu pahalanya atau keutamaannya lebih sedikit daripada makmum yang mengikuti sholat imam dari awal ya. Jadi keutamaan ini tetap didapatkan, namun jumlah atau tingkatannya di bawah orang yang jamaah dari awal. Faman adraka juz'an min awaliha thumma faraqa bi'udrin aw kharajal imamu bin nahwi hadasin hasolalahu fadlul jamaah. Seseorang yang mengikuti imam di bagian sholatnya, di bagian sholat pertamanya, jadi dia sudah mengikuti imam dari awal ya, summa faroko bi'udrin, lalu dia mufarokoh ya, mufarokoh yaitu berpisah dengan imam, dan mufarokoh itu disebabkan karena uzur. Al-kharajal imamu binahwi hadas, atau imam keluar dari sholat disebabkan hadas. Jadi intinya ada seorang makmum yang jamaah dengan imam dari awal, tetapi di tengah-tengah sholat imamnya batal ya, imamnya batal atau dia mufarokoh. Hasolalahu fadlul jamaah, maka dia tetap mendapatkan keutamaan jamaah. Jadi putus dengan imam di tengah-tengah sholat itu masih mendapatkan keutamaan jamaah. Amal jumu'atu falatudroku illa birokatin kamayati. Jadi semua ini seperti penjelasan sebelumnya, bahwa yang dibahas ini adalah jamaah di selain sholat jumat ya, fi ghairi jumu'ah. Maka untuk mendapatkan sholat Jumat ini berbeda dengan mendapatkan sholat jamaah yang lain. Kalau sholat Jumat, jamaahnya tidak bisa didapatkan kecuali satu rokaat bersama dengan imam. Jadi makmum yang kurang dari satu rokaat bersama dengan imam, dia tidak mendapatkan jamaah sholat Jumat. Kama sayati, seperti yang akan dijelaskan nanti di bab sholat Jumat. Wa yusannu li jam'in, wallahu a'lamu bis-shawabi.